Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba', innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana ahshurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi, urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melaksanakan amalan-amalan dari solat berjamaah, zikir, baca solawat, dengan dibarengi khusnudzan kita kepada Allah. Semoga tahun yang akan datang benar-benar menjadi tahun kemuliaan untuk kita, tahun kebaikan untuk kita. Dan kita langsung saja, insyaAllah kajian hikam malam ini tidak seperti biasanya, akan dipendekkan. Karena tadi kita sudah ada kajian sebelumnya, ada ibadah, ada amalan yang lainnya. Tetap kita bil barakah mengambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad pernah bersabda, ya'rakun nasu yaumil qiyamati, di hari kiamat nanti di padang mahsyar. Bayangkan padang mahsyar, di saat manusia dibinasakan semuanya, kemudian ada tiupan trompet yang kedua, dibangkitkan manusia semuanya. Di hamparan yang sama, di hamparan yang luas, mulai dari Nabi Adam hingga manusia akhir zaman, dibangkitkan di satu tempat. Ya'rakun nasu yaumal qiyamati, dan manusia berkeringat karena matahari sejengkal di atas kepala kita. Hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi, begitu banyaknya keringat yang mengucur dari manusia sehingga keringat itu masuk ke bumi, sab'ina dhira'an, 70 dhira'. Begitu banyaknya keringat. Jangan bertanya seperti apa. Ini sebetulnya hanya, ini adalah gambaran tentang begitu dahsyatnya padang mahsyar nanti. Wa yulzimuhum hatta yablugha adhanahum, dan kemudian keringat itu ke bawahnya 70 dhira' ke bumi. Ke atasnya akan menyiksa mereka, akan mempersulit mereka, orang yang berada di padang mahsyar, sampai ke telinga mereka keringat ini. Dan disebutkan dalam riwayat lain bermacam-macam model manusia dalam urusan keringat nanti. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya, itu pun sudah kecapean, keringat di mata kaki. Ada yang keringatnya sampai lutut, ada keringatnya sampai pusat, ada keringatnya sampai dada, ada keringatnya sampai telinga. Kalau sudah sampai telinga bagaimana keadaannya? Tentu dia akan kelabakan. Sehingga manusia waktu itu mengatakan, orang-orang yang tersiksa dengan keringat itu, mereka mengatakan, ya Allah, keluarkan kami dari padang mahsyar biarpun harus masuk neraka jahannam. Mereka tidak mengerti tentang keadaan neraka jahannam. Siapakah mereka yang mengalami keadaan semacam ini? InsyaAllah bukan Anda semuanya. Ahli iman tidak akan merasakan itu. Itu adalah orang kafir dan orang munafik, dan maksiat yang sangat besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berjalan dengan dosa. Itu adalah keringat daripada dosa-dosanya. Sampai disebutkan bagaimana keadaan orang yang beriman. Orang beriman bermacam-macam. Ada yang ditempatkan, ada yang berjalan di atas kepala manusia. Jadi tidak ada masalah bagi orang beriman. Semoga kita tidak menemukan masalah saat itu. Orang yang beriman atau orang yang dosanya sudah diampuni sebelum mati, dia berdosa pada masa hidupnya, cuman dia beristighfar, memohon ampun sehingga mati dalam keadaan tidak punya dosa, maka ketahuilah dosa tidak akan tampak di padang mahsyar. Keringat itu adalah penampakan daripada dosanya. dosa yang dilakukan dalam air telaga dari Nabi, siapapun yang meminum air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya, kemudian akan dikirim meluncur menuju surga di padang mahsyar ribuan tahun mengerikan. Akan tapi ketahuilah, bagi ahli iman, bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bagi orang yang selalu keadaannya rindu kepada masjid, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh, termasuk 7 orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah, tidak ada lagi perlindungan selain dari Allah, di antaranya orang yang hatinya terikat dengan masjid. Pergi kemanapun yang dipikirkan bagaimana ke masjid. Masjid adalah simbol sekaligus hakikat. Artinya apa? Dimanapun mereka berada rindu kebaikan. Menghadiri majlis taklim, menghadiri majlis zikir, menghadiri perkumpulan yang baik dan mulia. Biarpun dia urusannya dunia, tapi yang diingat adalah hal-hal kemuliaan. Maka ketahuilah, hamba-hamba yang seperti itu adalah nanti yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Termasuk diantaranya yang tidak menyimpan dendam dan dengki kepada sesama orang beriman. Dipangkas kebencian, dipangkas kedengkian. Innal mutahabuna fi jalali, in ainal mutahabuna bi jalali. Allah yang menyeru, mana orang yang hidup di dunia dengan cinta, tanpa ada dengki, tanpa ada benci, tanpa ada dendam. Bayangin, tanpa ada benci, tanpa ada dengki, alangkah indahnya hidup. Tetangganya mendapatkan rezeki ikut senang, tetangga beli mobil ikut senang, enggak ada dengki, enggak ada benci, ngelihat wajahnya senang. Ini mukaddimah keindahan di akhirat. Di dunia sudah indah, di padang mahsyar mendapatkan perlindungan dari Allah. Dan mereka ini yang akan mengalami padang mahsyar seperti kilat. Orang yang tidak beriman, orang munafikin ribuan tahun tersiksa dengan keringatnya tadi. Tapi anda semuanya insyaAllah akan melewati padang mahsyar, disabdakan oleh baginda Nabi, seperti ma bainad dhuhri wal asri, seperti antara waktu zuhur dengan asar, seperti kilat. Dan semoga Allah memudahkan kita melewati padang mahsyar seperti kilat menuju surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita langsung sadar kepada hikam, ringkas-ringkas saja. Kita hanya mengambil keistiqomahannya. Istiqomah. Qala al-musannif rahimallahu taala, nafa'an Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fi darin amin il anqal. Hikmah yang ke-47. La tatrukiz dzikra. Jangan kau tinggalkan berzikir. Zikir. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Zikir. La tatrukiz dzikra, jangan kau tinggalkan zikir, li'adami hudurika ma'allah, hanya gara-gara engkau belum bisa khusyuk kepada Allah. Jangan gara-gara kita tidak khusyuk lalu kita tidak berzikir. Teruskan berzikir biarpun belum bisa khusyuk. Bagaimana bisa disifati khusyuk kalau tidak ada zahir zikirnya? Kapan seorang melakukan sholat khusyuk? Sholat dulu baru bicara khusyuk. Khusyuk saja enggak ada sholat, mana ada khusyuk? Zikir dulu, kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Jangan gara-gara hatimu tidak bisa khusyuk, lalu kamu meninggalkan zikir. Maknanya Pak, mulailah sering berzikir dulu. Khusyuk enggak khusyuk? Lianna ghaflataka an wujudi zikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi zikrihi. Kelalaianmu kepada Allah dengan hatimu, tapi masih dibarengi dengan lesanmu yang berzikir kepada Allah, masih lumayan. Lupa lesan, lupa hati, asyad, lebih parah lagi. Min ghaflatika, daripada kamu masih lupa lalai dengan hatimu, tapi masih ingat dengan lesanmu. Repot, lesannya enggak berzikir, hatinya juga enggak berzikir. Nah, lesan yang menyebut kebaikan masih lumayan, biarpun hatinya belum yaqdhah, belum sadar. Wa man dzakara ma'a wujudi yaqdhatin, barang siapa yang berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, menyebut nama Allah ma'a wujudi yaqdhatin, dengan kesadaran, dengan akal. Sadar akal pikirannya. Yaqdhah itu sadar. Yaqdhah itu martabat. Kalau hudur itu tinggi lagi. Coba ini ada tingkat. Ghaflah, yaqdhah, ada disebut oleh Ibn Athaillah dengan hudur. Yaqdhah itu ingat. Ingat kita berzikir. Sadar lafadznya. Wa Waman dzakara ma'wujudi yaqdatin. Kalau orang sudah bisa berzikir dengan kesadaran arti lafadznya, kalimatnya, ila dzikrin ma'wujudi hudurin. Wamin dzikrin bukan madzakara. Wamin dzikrin tadi. Semoga dengan zikir dengan lesanmu, biarpun hatimu masih lalai, Allah mengangkatmu. Daripada zikir dengan lesan saja, martabat lebih tinggi lagi zikir dengan yaqdhah, ada kesadaran. Wa min dzikrin ma wujudi yaqdhatin, dan dari zikir dengan kesadaran, ila dzikrin ditingkatkan lagi oleh Allah kepada zikir ma wujudi hudurin, dengan adanya hadirnya hati. Nanti kita jelaskan apa antara perbedaan antara yaqdhah dengan hudur. Wa man dzakara ma wujudi hudurin wa min dzikrin, dan dari zikir ma'wujudi hudurin, dengan rasa hadir, hadirnya Allah, khusyuk kepada Allah, ila dzikrin ma'ghaibatin amma siwal madzkur, sehingga masuk pada wilayah zikir yang tidak ada lagi kecuali yang disebut. Selain Allah tidak diingat lagi, tenggelam dalam lautan kecintaan kepada Allah. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz, yang demikian itu tidaklah sesuatu yang sulit bagi Allah untuk mengangkatmu. Maka mulailah dari yang paling dasar. Kata Ibn Athaillah As-Sakandari, biasakan dengan zikir lesan dulu. Jangan gara-gara kamu belum bisa khusyuk lalu enggak mau berzikir. Nah, ini bahaya sekali, orang bisa putus asa gara-gara enggak ada khusyuk. Aku ketika enggak khusyuk mending enggak usah zikir. Oh tidak, berzikirlah. Bahkan sebagian para salihin mengatakan, berdoalah ya Allah, seperti engkau maha kuasa, engkau yang menjadikan lesanku bisa berzikir, maka aku mohon ya Allah, seperti engkau mudahkan lesanku untuk berzikir, jadikan hatiku untuk berzikir ya Allah. Engkau yang menciptakan lesanku, engkau yang menciptakan hatiku. Yang menciptakan lesan kita adalah Allah. Allah bisa mampu menjadikan lesan kita berzikir, Allah juga mampu menjadikan hati kita berzikir. Maka jangan putus asa. Kalau ada orang berzikir dengan lesannya saja, biarpun hatinya kosong, masih lebih bagus daripada orang yang sudah lupa dua-duanya. Enggak berzikir dengan lesan, enggak berzikir dengan hati. Maka dimulai dari berzikir dengan lesan, ini menjalankan perintah. Zikir itu kan ada dengan lesan juga, dan ada pahalanya. Semoga setelah engkau bisa berzikir dengan lesanmu saja, Allah akan tingkatkan kamu bisa zikir dengan yaqdhah, ma'yaqdhah. Yaqdhah itu sadar makna. Sadar makna lafadznya, bismillah, la ilaha illallah, tahu makna, tidak ada Tuhan selain Allah, la haula wala quwata illa billah, subhanallah walhamdulillah, tahu maknanya. Dan sadar waktu dia berucap, wah ini rupanya ini belum tingkat khudur, ini baru yaqdhah, baru sadar ngah kalau kita berzikir. Ini martabatnya zikir, zikir dengan lisan, zikir sadar dengan akal kita kalau kita lagi berzikir, yaqdhah itu dengan akal kita menyadari maknanya, lafadznya. Sampai Imam Haddad itu mengajari, kalau seandainya kamu susah untuk khusyuk, mulailah engkau dengan membayangkan lafadznya dulu. Kalau engkau masih susah menghadirkan maknanya, lafadznya, biar pikiranmu gak kemana-mana. La ilaha illallah, la ilaha, itu dulu. Biar pikirannya gak ke toko, gak ke kambingnya, gak ke ternaknya, gak gini. Terus, la ilaha illallah, lafadznya dulu. Lesan, pikiran. Baru nanti, setelah itu Allah akan angkat untuk masuk wilayah hudur. Jadi hudur itu adalah orang yang sudah menikmati dengan hatinya, bukan sekedar akalnya saja. Hudurnya, hadirnya hati. Hatinya merasakan kalau dia lagi menyebut nama Allah, dan akan bergetar hati. Getar hati itu gimana? Rasa senang. Anda pengantin baru, yang pernah jadi pengantin baru? Di saat sudah diakadkan, dipertemukan dengan pasangan halal, berdebar hatinya. Kayaknya pokok gertar, darur, gitu, enggak. Ya sudah lah, berdebar, senang, lihat Masya Allah, itu. Itu dengan manusia. Di saat disebut nama Allah, innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat kulubuhum. Bergetar hatinya, bergetar apa ya? Berdebar, senang. Di saat menemukan, la ilaha illallah, merasakan kesenangan. Wa ini maqam. Maqam. Dan Allah yang menghantarkan. Kita hanya berusaha saja. Allah yang menghantarkan. Tiba-tiba orang menikmati zikir. Sehingga tidak mustahil orang yang ternyata rindu untuk berzikir mengucapkan la ilallah sehari 10.000. Solawat 10.000. Rabi'ah Adawiyah sehari baca solawat 50.000. Karena menikmati sudah. Enggak ada beban. Kalau kita kan zikirnya buat tasbih dihitung kok belum beres-beres ini. 4.000, 5.000 lagi, 4.000 ini. Hah. Belum merasakan lezat. Kalau sudah lezat, itu adalah wilayah masuk khudur. Hadirnya Allah di dalam hatinya merasakan nikmatnya zikir, wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya merasakan lezatnya ibadah. Nah ini, kapan kita nyampe di sana? Ya ntar dulu dong, tanggamu, tangga dulu yang kita titi, zikir lesan dulu yang banyak. Paksa lesan kita untuk bisa berzikir, paksakan. Aku sehari harus selawat 1000 kali, aku baca subhanallah 1000 kali, aku baca ini, terus paksakan. Ketahuilah, nanti Allah akan angkat dari wilayah zikir dengan lesan masuk yaqdhah dengan pikiran kita. Ada kesadarannya. Kemudian setelah itu akan Allah angkat kita zikir menjadi zikir hudur. Kalau sudah setelah itu, setelah hudur, hadir, menikmati rasa nikmat, menikmati saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah akan angkat setelah itu buah daripada zikir dalam kehidupan kita sehari-hari, zikri ma'a ghaibatin. Di saat kita hudur, zikir kita adalah ghaibah. Ghaibah itu apa? Sudah yang ada di hatinya hanya Allah. Sehingga apa? Yang ditakuti hanya Allah. Enggak ada yang takuti dari manusia. Kalau berbuat baik dengan manusia karena Allah. Lihat. Justru ini adalah puncak. Puncak kesempurnaan seorang manusia. Bukan berarti lalu istilah ghaibah lalu enggak ingat, enggak sadar begitu. Dia urusan dengan manusia. Tapi ketahuilah, dia seolah-olah tidak urusan dengan manusia. Ini adalah ayahku, bapakku sebagai seorang manusia. Tapi dia berurusan dengan bapaknya karena Allah. Lihat, bekti akan muncul dalam kehidupannya. Istriku, dia bukan sekedar seorang perempuan yang ada di sampingku. Tapi ada tanggung jawabku di hadapan Allah. Ghaibah. Semuanya langsung Allah. Allah, Allah. Dikit-dikit Allah. Aku dikasih Allah kekayaan. Aku tidak boleh terlena. Justru semua yang ada di kiri kanannya menghantarkan dia kepada Allah. Karena apa? Bagi dia enggak ada yang ada artinya kecuali Allah. Bukan istilah ghaibah lalu kayak orang kayak Allah, Allah kayaknya. Tapi senang duit, enggak ada itu. Mana kayaknya tuh? Itu adalah palsu, bohong. Bukan Allah. Jadi memang dia sadar. Manu Nabi Muhammad manusia sadar. Bukan majdub, bukan ini. Manu Nabi Muhammad manusia sadar dengan akal beliau, dengan hati beliau, lihat, sadar. Bukan tenggelam. Beliau adalah selalu dalam lautan cinta kepada Allah. Tapi tidak akan keluar daripada kesadarannya. Maka makom wilayahnya orang sadar, pangkat tinggi. Memang di sana ada wilayah wali majdub. Majdub itu ada. Majdub itu sudah diambil oleh Allah, masuk wilayah kecintaan kepada Allah. Cuman urusannya dengan manusia jadi berkurang. Kayak orang gila, tapi dia kekasih Allah. Dia adalah kekasih Allah, tapi tidak boleh kita berguru dengan dia. Guru kita adalah orang yang ahli yaqdhah, ada kesadaran. Khusnudun ada orang majdub, tapi makom tinggi wilayah adalah sadar. Makom sadar ya. Urusan dengan istri, dia lemah lembut dengan istri. Bukan karena seorang istri yang dia berkhidmah kepadanya, tidak. Aku punya kewajiban dan itu amanatku di hadapan Allah. Maka muncullah orang yang makomnya makom ghaibah. Tidak ada baginya kecuali Allah, maka dia akan indah dengan sesama manusia. Makanya ulama-ulama besar, dimulai daripada imamul ulama Sayyidina Muhammad, sangat indah dengan keluarga, sangat indah dengan fakir miskin, sangat indah dengan tetangga, dan begitulah orang yang mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingin kita semuanya dengan Allah. Lah makanya makna alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikir dalam segala keadaan, iya dengan lesan setiap keadaan. Akan tapi, bagaimana keadaanmu itu semua adalah buah daripada zikir kepada Allah. Itu yang lebih agung lagi. Bagaimana semua keadaanmu itu buah daripada zikir. Kamu mau kemana? Mau nolong tetangga. Karena apa? Allah. Loh, zikir lagi. Kebayang di matanya, ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah. Makanya dia menjadi manusia sempurna. Sempurna nisbi maksudnya. Sempurna di hadapan Allah. Perilakunya dengan orang tua baik, dengan saudara baik, dengan anak baik. Karena yang dilihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, untuk mengangkatmu dari martabat ke martabat lebih tinggi bagi Allah tidaklah susah. Maka kata Ibn Athaillah Sakandari, mulailah sekarang. Banyaklah berzikir dulu dengan lesanmu. Biarpun engkau belum bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan berzikir dan berzikir dan berzikir terus. Nah ini, insya Allah sampai di sini dulu, kita akan buka tanya jawab, kemudian istirahat ini. Janjinya tadi jam 8, sekarang sudah jam 8. Bismillah. Insya Allah, dan enggaknya kita punya zikir rutin. Zikir setelah sholat, selama ini kita baca. Dimulai dari subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Itu Nabi mengajarkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Akbar, ayat kursi. Allahumma inni ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik dan seterusnya. Itu adalah zikir-zikir yang diajarkan baginda Nabi, jangan Anda tinggalkan. Kemudian Anda harus zikir-zikir yang sifatnya Anda baca rutin istiqomah, apakah di pagi hari, di sore hari. Zikir pagi, zikir sore. Ambil waktu yang tepat agar istiqomah. Kalau ternyata ada kesibukan, Anda qadha. Dan zikir dan dandanya zikir itu harus bermacam-macam, bukan la ilallah saja. Ada la haula wala quwwata illa, ada subhanallah alhamdulillah, ada istighfar, bermacam-macam. Bermacam zikir. Dan di antaranya paling mudah, kita cukup baca yang dikumpulkan para ulama, ada di Ratibul Haddad, Ratibul Attas, zikir para masyayikh. Itu ada zikir bermacam-macam. Baca saja terus sambil berlatih dan memohon kepada Allah agar kita bisa khusyuk. Mohon dong kepada Allah yang berkhusyukan Allah, tapi berlatih dulu la ilallah sambil kita mencoba meresapi maknanya dengan pikiran akal pikiran kita. Sampai nanti Allah akan berikan kesejukan di dalam hati kita. Sampai wajilat kulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, akan bertambah iman. Ayo kita mulai berzikir. Jangan ngentengkan masalah zikir. Di perjalanan zikir ya, zikir. Kalau Anda sering lupa baca tasbih, tasbih bukan suatu yang salah. Tasbih itu mengingatkan. Kadang orang kalau pegangannya HP kan SMS, tapi kalau pegangan tasbih jadi zikir gitu loh, kan sama aja. Kalau punya HP langsung WA, tapi kalau punya tasbih ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasakan di rumah kita ada sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah, atau la tansa dzikrullah, di kamar jangan lupa zikir kepada Allah. Indah. Kemudian saling mengingatkan. Bagaimana saling mengingatkan? Tidak ada masalah sesaat-sesaat kita menyuarakan zikir. Sebab dalam Al-Qur'an disebutkan innal mu'minuna alladzina idza dzukira, disebut nama Allah, bukan menyebut tapi disebut. Jadi zikir disuarakan boleh agar orang lain mendengar lalu ingat kepada Allah. Jangan sampai nanti enggak boleh kamu keras-keras berzikir. Ya biar orang lain dengar. Tapi yang wajar dong, jangan teriak-teriak di kupingnya sampai orang ketakutan nanti. La ilaha illallah, subhanallah. Kan enak. Kalau Anda lagi minum alhamdulillah, orang dengar, "Oh iya, saya alhamdulillah juga." Karena lupa dia. Baik, ini saja insyaallah kita buka tanya jawab. Semoga Allah menjadikan kita ahli zikir yang akan disebut oleh Allah di ahli langit, dipamerkan di hadapan para malaikat-malaikat kalau ini adalah hamba berzikir. Dan semoga seperti Allah mudahkan zikir lisan kita, Allah mudahkan akal pikiran kita untuk yaqdah, untuk faham, dan hati kita untuk bisa berzikir kepada Allah, sehingga kita bisa, sehingga zikir itu benar-benar bisa dirasakan oleh anggota tubuh kita, sehingga tidak ada mata yang memandang kecuali diridhoi Allah, tidak ada kalimat terucap kecuali diridhoi Allah, tidak ada yang kita dengar kecuali diridhoi Allah, dan tidak ada gerak tangan kita, kaki kita kecuali menuju yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami aturkan kepada guru kita semua Buya Yahya, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab seperti biasa. Sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan pertama, datangnya dari Helmi dari Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, kata salah seorang ustaz, sebagian orang membuat inovasi baru dalam ibadah dengan membuat-buat doa awal dan akhir tahun, sehingga dari sini orang-orang awam ikut-ikutan mengikuti ritual tersebut di berbagai masjid, bahkan terdapat para imam pun mengikutinya, padahal doa tersebut tidak ada pendukung dalil dari Nabi sama sekali, begitu pula dari para tabi'in ataupun kitab musnad atau kitab hadis. Mohon penjelasannya Buya, terima kasih. Assalamualaikum. Inovasi ibadah yang sudah ditentukan bentuknya enggak boleh. Biarpun Anda jago senam, enggak boleh rukuknya ditambah dengan gerakan yang ada irama senamnya atau model tambahan, enggak ada. Itu inovasi yang enggak boleh karena sudah ditentukan. Tapi ada ibadah yang oleh Allah dibebaskan mutlak, tidak diikat. Maka Anda boleh pilih dari yang diperkenankan. Misalnya apa? Berbanyaklah zikir kepada Allah. Kan begitu. Perintah berbanyak zikir. Apa yang harus Anda baca dari zikir? Berbanyaklah zikir kepada Allah, dan Allah tidak membatasi waktunya. Sepanjang nafasmu masih berhembus, maka berbanyaklah zikir. Berbanyaklah solawat. Ini dulu. Supaya kita tahu makna inovasi itu kayak apa sih. Selagi Allah merintahkan banyak zikir, maka Anda berzikirlah yang banyak, zikir mana saja yang Anda suka. La ilallah boleh, subhanallah boleh, apa saja boleh. Ada pun waktunya, terbatas. Enggak terbatas, bebas waktunya. Boleh pagi, boleh siang, boleh malam. Karena Allah tidak membatasi. Tapi kalau sudah ditentukan waktunya, enggak boleh ada inovasi. Sholat kok 5 waktu, saya punya banyak waktu ini. Antara subuh sama zuhur kok jauh banget. Saya bikin sholat jam 9, enggak boleh. Sudah ditentukan waktunya. Tapi yang tidak ditentukan, jangan anggap Anda membuat ketentuan. Kalau sudah tidak ditentukan, mutlak terbebas, bebas. Anda boleh pagi, siang, berjalan, duduk, bareng, terlentang, boleh. Anda berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kalau ibadahnya zikir, enggak ada disebut inovasi. Yang ada adalah jihad memperbanyak zikir untuk menjalankan perintah Nabi. Lah ini. Doa juga begitu. Yang ada adalah perintah. Sampai dikatakan kok. Man lam yas'alillaha yaghdab 'alaih. Yang tidak berdoa kepada Allah, Allah akan marah. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, Allah, aku akan kabul kepadamu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i. Sudah ini dari Allah, aku itu dekat. Oh, Anda minta, mintalah kepadaku, akan aku kasih. Cara mintanya bagaimana? Ada zikir yang diajarkan Nabi baca. Tapi pun Anda juga boleh berzikir sesuai, sampai dikatakan untuk benahi sandal pun boleh minta kepada Allah kok. Benahi sandal. Untuk mendahi tas, ya Allah, jarumku hilang, ya Allah, hilang, di mana jarumku? Apa bid'ah? Tidak ada. Karena doa bebas, Anda ucapkan doa bebas, sesuai dengan keinginan Anda. Gitu loh. Kalau doa. Tapi tidak ada ini larangan. Yang tidak boleh Anda merubah doa yang diajarkan Nabi, lalu Anda rubah seenaknya. Tapi kalau Anda membuat dari doa dari diri Anda sendiri, bebas. Anda ingin punya anak 6, ya Allah, saya ingin punya anak 6, alam semuanya. Kok pakai 6? Apakah dilarang? Ya, tidak. Ini sesuai dengan keinginan. Anda minta, saya ingin rumah begini, ya Allah. Enggak ada larangan doa. Karena doa itu bebas. Segala kebaikan boleh Anda minta. Saya ingin, ya Allah, bisa melakukan puasa terus Senin Kamis. Enggak ada bimbingan khusus dari Nabi kalimat doa semacam itu. Tapi tidak dilarang. Ya Allah, ingin punya anak soleh-solehah, ya Allah, semua. Yang satu ingin jadi dokter, yang satu ulama, yang satu jadi insinyur, yang satu ini. Enggak ada dilarang doa begitu. Mana ada larangan? Yang ada perintah doa. Enggak ada inovasi dalam hal ini. Ini loh, kadang orang kok begitu gampang yang mengatakan membuat doa bid'ah. Anda sendiri enggak sadar. Yang membid'ahkan pun enggak sadar membuat doa. Doanya ada. Coba saja dalam bukunya pasti ada doa. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita. Hasil bukunya. Semoga Allah. Dengan bahasa doa dari Nabi minta rahmat, ada sendiri doanya. Tidak harus semua doa itu langsung dari lafadznya Nabi. Memang sudah disepakati, jika Anda berdoa dengan lafadz yang diucapkan Nabi, jelas itu lebih bagus. Karena Nabi lebih tahu yang layak untuk diminta. Cuma kalau kita berdoa asalkan maknanya benar, enggak ada larangan. Dari masa ke masa ulama membuat doa. Ada doanya Imam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, doanya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar pernah berdoa. Yang tidak pernah diajarkan Nabi waktu ada orang kritik, Allah rahimallahu Imran ahdali uyubi. Ya Allah, berikanlah kasih sayang kepada orang yang menunjukkan. Nabi tidak pernah mengajari doa semacam itu, tapi berdoa, enggak bid'ah. Sayyidina Umar bin Khattab, sahih riwayat. Banyak doa dibaca oleh sahabat Nabi, tapi itu adalah doa permintaan sesuatu yang sah. Baik, ini adalah masalah doa. Jadi Anda doa boleh kapan saja. Kemudian masalah doa awal tahun, akhir tahun. Anda boleh doa di pagi hari, boleh doa di sore hari. Enggak ada tuntunan Nabi mengatakan kamu doa di pagi hari, enggak ada. Doa kapan saja. Boleh pagi, boleh sore. Cuman kita tidak bisa doa setiap saat. Kalau tidak bisa pagi sore, ya seminggu sekali deh. Doa. Itu sudah pelit banget doa. Ya, kalau kita doakan setahun sekali, apa salah dia berdoa? Dan doain. Kemudian, niat. Masalah doa akhir tahun, awal tahun itu, di dalam doa itu ada makna untuk introspeksi diri, makna evaluasi, makna berharap kepada Allah. Dari maknanya enggak ada yang salah. Selagi kaidah yang pertama sudah dipakai, bahasanya berdoa adalah boleh dengan bahasa apapun, lafaz apapun, permohonan apapun, sampai sandal yang putus pun boleh. Nabi mengajarkan, sandal terputus, doa. Dulu, sandal. Hadis sahih juga. Oh, doa kok urusan sandal? Artinya apa? Nyambung kepada Allah. Allah terus diperkenankan. Ini masalah doa. Tolong wahai saudara-saudaraku, jangan Anda gampang ngomong doa. Doa itu langsung bid'ah. Kalau Anda doakan semoga yang suka ngomong bid'ah itu diberi petunjuk oleh Allah, rezekinya banyak, rumahnya 16. Bid'ah ini doanya. Enggak diamini sama ini. Istrinya soleha-soleha semuanya, istrinya punya kalung banyak, no bid'ah. Enggak ada bid'ah. Doa kebaikan. Tolonglah jangan mengatakan bid'ah. Tidak tahu kenapa kok ada orang-orang semacam ini. Baik, doa awal tahun, akhir tahun, doa pagi, doa sore Anda boleh buat. Karena waktu pagi dan sore waktu berdoa. Pagi sore juga berdoa kok. Ada pun masalah awal tahun dihubungkan dengan tahun. Minggu di awal ke minggu. Jadi selesai masalah doa. Doa Anda boleh membuat doa dari diri Anda sendiri. Dan contoh doa banyak dari sahabat Nabi, dari tabi'in, dari ulama. Imam Syafi'i punya doa-doa khusus. Tawajjuhat. Ibtihal Imam Syafi'i punya doa-doa khusus. Doa. Enggak ada. Diajarkan Nabi. Bukan diajarkan Nabi. Akan tapi berdoa dari diri beliau sendiri. Ada. Masalah doa. Kemudian. Masalah doa. Ini masalah doa apa tadi? Awal tahun, akhir tahun. Boleh Anda baca doanya. Jangan mudah mengatakan bid'ah ya akhwan. Wahai saudara-saudaraku. Begitu mudahnya orang mencaci saudaranya. Itu adalah permasalahan-permasalahan di dalam hatinya. Dan kami jamin yang mengatakan membuat doa adalah bid'ah, kami jamin dia tidak akan lepas daripada doa tambahan. Suruh cari dalam hidupnya. Pasti. Karena orang tidak mau ada hajat yang sangat mendesak, lupa kalimat dari Nabi. Dia mengucapkan minta, ya Allah. Lagi sakit ada yang nolong, ya Allah. Semoga ada orang nolong kepadaku, ya Allah. Kalimat biasa dibuat. Cuman kadang-kadang begitulah ada kebencian di antara sesama kaum muslimin. Mengatakan bid'ah sesat dan seterusnya. Baik, kemudian doa awal tahun maknanya juga sah. Kalau Anda tidak mau doa itu, Anda boleh doa yang lainnya. Lebih panjang lagi boleh. Kemudian ada makna, kemudian juga katanya hal-hal yang semacam ini tidak pernah di... Memang doa itu tidak dari Nabi. Kami selalu sampaikan doa yang dibaca itu tidak dari Nabi. Dibuat oleh para ulama. Dan Anda pun boleh membuat asalkan maknanya benar. Boleh dari diri Anda sendiri. Tidak ada larangan membuat doa. Tidak ada larangan menyusun doa dari diri dia sendiri. Tidak ada. Dan ini kesepakatan. Anda boleh membuat doa dari diri Anda sendiri. Yang enggak boleh adalah mengatakan doaku lebih bagus dari doa Nabi. Itu yang salah. Nah itu. Kalau buat doa sendiri sah-sah saja. Baik, kemudian masalah. Saya sambung sekali masalah tahun baru, Hijriah dan sebagainya. Bagaimana hukumnya kita ikut apa membuat tahun baru kayak begini, acara-acara apa? Doa bersama, doa awal tahun, akhir tahun. Kalau kita kembali kepada maslahah dan tujuan, bisa jadi hal yang semacam ini menjadi kewajiban. Untuk mengingatkan orang agar tahu bahasanya kita punya bulan dan kita punya tahun khusus. Bukankah Allah sudah menyebutkan inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Allah sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an ada 12 bulan Allah. Disebutkan di dalam Al-Quran ada 12 bulan Allah. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang sangat mulia. Nah, kita banyak enggak tahu bantai Islam bulan apa itu. Perlu kita membuat satu gebrakan agar mereka kembali mengerti tentang 12 bulan yang disebutkan oleh Allah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad dalam hadis tentang masalah Muharram, Safar dan seterusnya. Nah, kita banyak lupa. Jadi kita membuat acara begini punya niat untuk mengingatkan orang agar kembali kepada bulan kita. Masa salah lagi begitu? Oh, hari ini saja bisa dites kok. Tapi tidak usah beneran tesnya. Hah? Sudah ngafal bulan Arab, hafal atau tidak kira-kira. Bahkan ada mungkin kaum muslimin pergi ke pasar umat Islam. Bahkan tidak usah pasar masjid. Sekarang tahun berapa Hijriah? Bingung. Tahun berapa? Ayo. Orang sudah pada lupa. Lah kok ada orang ingin mengingatkan kok jadi salah? Itu bagaimana? Yang benar apa? Orang pada lupa. Ayo kita ingatkan satu. Masalah mengingatkan agar orang tahu ini adalah bulan Hijriah. Biar ngerti kembali, ngerti Muharram, Safar dan seterusnya. Insya Allah bulan Hijriah itu yang paling hafal bulan Ramadan sama Hari Raya Idul Fitri. Yang lain masih mikir. Masya Allah. Bulan Haji aja tidak ngerti bulan Dhul Hijjah. Tidak ngerti Dhul Hijjah. Bulan Haji. Itu tak. Syawal okey lah. Syawal. Satu Syawal. Ramadan. Dhul Qa'dah tidak bisa nyebut. Dhul Hijjah jangan ngerti. Ya bulan Haji. Kita perlu kembali. Lah kok orang ingatkan seperti ini, oh jadi salah. Terus gimana? Yang benar apa ya Ustaz? Satu. Yang kedua, kita buat sebuah momen untuk berkumpul. Dan Allah melalui lisan Rasulullah mengajarkan agar kita buat perkumpulan untuk berzikir. Disebutkan majtama'a qaumun yadhkurunallah, tidak berkumpul satu kaum di mana saja, kapan saja, hari apa saja. Menyebut nama Allah, la yuriduna illa wajhah, dan tidak menginginkan kecuali Allah, illa yunadihi munadin minas sama, kecuali akan diseru oleh seruan dari langit, malaikat yang diperintahkan oleh Allah, lalu mengatakan kumu maghfuran lakum, berdirilah kau sudah diampuni. Ini enggak ada ketentuannya, enggak ada larangannya. Jangan hari Ahad lo ya, enggak ada. Anda boleh kumpul hari Ahad. Jangan hari Jumat lo, enggak ada. Dan jangan akhir tahun, enggak ada. Kok jadi akhir tahun jadi haram nih, bagaimana ceritanya Ustaz? Enggak ada ini, kapan saja kumpul. Pagi, sore, siang, malam. Mungkin ada mengatakan, ya jangan ditentukan tanggal 1. Kita kumpul tidak tanggal 1 saja, banyak perkumpulan kita. Ini ada momen kita pengen mengingatkan orang agar ngerti tahunnya. Lalu kesempatan juga untuk berkumpul ahli iman berzikir kepada Allah. Kemudian untuk silaturahmi, kemudian untuk muhasabah, tolong. Ini. Jadi sebetulnya sangat sederhana apa yang dilakukan kaum muslimin di tahun baru ini adalah sangat syar'i. Tentunya caranya yang syar'i dong. Tahun baru Hijriah ya berkumpul berzikir, menyebut nama Allah. Bukan konser buka perut, ibaratnya begitu. Kalau perut buka aurat, lain cerita itu. Tidak ada urusannya dengan agama itu. Ini zikir. Dan barang siapa yang membuat semacam ini masuk wilayah agung yang disanjung oleh Allah melalui lisan Rasulullah. Kalau Anda bisa membuat sebuah program yang di dalamnya ada kebaikan yang banyak dan isinya adalah syar'i, maka itulah sunnah hasanah yang disebut Rasulullah. Man sanna bil islami. Kalau Anda membuat, Anda punya ide, ide cemerlang di dalam Islam, hal yang baik berkumpul. Kalau tidak tahun baru, tanggal 10 Muharram boleh, tanggal 11 Muharram boleh. Anda buat ide perkumpulan daripada orang enggak karuan, saya akan punya ide. Saya kumpulkan dan di situ akan ada lomba baca puisi syar'i, syair-syair sanjungan Nabi, lomba apa begitu, kumpul. Boleh Anda buat. Kalau ternyata ide Anda diikuti oleh orang banyak, ide kemuliaan ini, maka ketahuilah semua pahala yang Allah berikan kepada mereka juga diberikan kepada Anda. Ini adalah ide kemuliaan. Cemerlang ini. Berkumpul untuk berzikir. Man sana fil islami sunnatan hasanatan. Ini adalah kebaikan dalam Islam. Bukan inovasi ibadah, enggak ada. Salat duhurnya orang sini tetap 4 rakaat. Waktunya tetap enggak ada tambahan. Yang kita hadirkan adalah bukan salat duhur kita tadi melakukannya. Dan bukan juga sholat Jum'ah yang kita lakukannya. Yang kita lakukan tadi adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Zikirlah kau, kami berzikir ya Allah. Baca sholawat kau, kami sholawat ya Allah. Sholawat tidak ada ketentuan waktunya. Apalagi silaturahmi, alhamdulillah ya Allah. Muhasabah, tadi muhasabah ya Allah. Istighfar, istighfar ya Allah. Selesai. Apalagi? Makanya kami hanya perlu mengukuhkan semuanya syar'i. Anda jangan terlalu terpeson, tergiur dengan kalimat yang disebar di Facebook, YouTube, potongan-potongan dikit-dikit bid'ah. Bingung sih. Kok dikit-dikit bid'ah? Oh begini kok bid'ah, mana ada bid'ahnya? Ngikuti orang di luar Islam. Ini kita justru berbeda biar nanti enggak usah tahun baru yang enggak benar ini. Ini loh tahun baru kita. Bukankah Sayyidina Umar membuat tahun baru Hijriah ini adalah untuk berbeda agar berbeda dengan tahun yang orang lain? Yuk kita buat tahun baru. Perhatikan, besarkan, agungkan biar anak-anak kita tidak menoleh kepada tahunnya orang lain. Itu maksudnya. Kok jadi salah semuanya ini, bagaimana ini? Insyaallah semoga Anda diberi hidayah oleh Allah dan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam bissawab. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datang dari hamba Allah dari Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya mau bertanya. Apakah kita tidak boleh mengucapkan tahun Hijriah karena tidak disyariatkan? Sama jadi. Nah, tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah sama. Selamat pagi, Pak. Boleh enggak? Enggak ada Nabi mengajarkan selamat pagi haram bid'ah ini. Ya pagi semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu. Sore semoga Allah memberikan keselamatan sore hari. Assalamualaikum tetap berjalan. Selamat tahun baru. Mengucapkan semoga engkau Allah memberikan keselamatan kepadamu di tahun ini. Mana yang salah? Boleh Anda selamatkan. Sambil ngasih duit 10 juta juga tambah lebih bagus. Nah, ini kok ucapkan selamat, selamat tahun baru agar ingat selamat tahun baru Hijriah. Anda selamat. Kenapa? Allah panjangkan umurmu sampai tahun ini. Semoga Allah mengampuni derajatmu, mengampuni dosamu. Selesai, enggak ada masalah. Mengucapkan selamat selamat. Selamat hari Sabtu juga boleh. Anda mungkin punya kantor istimewa, selamat Anda hari ini, selamat di hari Sabtu yang mulia. Kenapa? Awal kerjamu di hari Sabtu. Selamat hari Rabu, boleh-boleh saja. Mengucapkan selamat, selamat siap jam juga boleh kok. Wong namanya doa kok tidak boleh, ini bagaimana ini? Selamat, maksudnya selamat hari raya adalah memohon kepada Allah agar Allah berikan keselamatan di hari raya. Tidak ada apa-apa. Yang tidak boleh Anda mengucapkan selamat kepada sesuatu yang bertentangan dengan syariat Nabi SAW. Beda ya? Ada orang melakukan zina, selamat berzina, wah sengsara. Tapi pernikahan boleh, selamat menempuh hidup baru. Apa? Dapat rezeki, selamat. Ada kabar, selamat rumahnya baru, selamat, boleh, bersyukur. Enggak ada larangan itu semuanya. Memang serba bingung kita kalau cara dikit, enggak boleh selamat, enggak boleh ini. Yang enggak boleh mengucapkan selamat kepada sesuatu yang ada hubungannya dengan akidah. Ini beda. Kalau ucapkan selamat pernikahan, tetangga kita nikah selamat, beli mobil selamat, dapat rezeki selamat, sehat dari penyakit selamat, boleh. Termasuk tahun baru selamat, masya Allah, panjang umur sampai hari ini selamat. Semoga tahun ke depan tahun kebahagiaan untukmu selamat. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kami berikan cukup kesempatan satu-satu pada... selesai, biar enggak kemalaman. Nah, dari jamaah bapak satu jam dengan satu orang satu pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun baru ini saya akan bertanya bagaimana kiat-kiat kita untuk menggapai cita-cita, untuk menggapai cita-cita atau harapan kita, dan bagaimana sih untuk menata hati kita ketika cita-cita itu kita tidak dapat, bagaimana cara menata hati kita? Bagaimana tip untuk menggapai cita-cita? Ya, kiat-kiat menggapai cita-cita agar berhasil, dan bagaimana bila cita-cita itu gagal agar hati kita bisa ditata. Baik. Pertama, cita-cita itu harus baik dan benar mulia. Itu dulu. Kalau cita-cita jelek semoga enggak berhasil. Cita-cita jadi maling, cita-cita mencuri, cita baik. Satu. Setelah cita-cita baik, kita harus tahu makna sukses. Sampai kepada cita-cita itu. Sukses itu apa sih? Di depan manusia dan di depan Allah. Kita pengen sukses di dunia dan sukses di akhirat, kan begitu? Ada sukses di dunia, tidak sukses di akhirat. Banyak orang sukses, cita-citanya berhasil di dunia. Tapi Allah murka kepadanya. Nah ini, kalau kita mulai sudah paham tentang makna kesuksesan, baru Anda akan punya peredam di saat secara zahir tidak sukses Anda. Karena cita-cita Anda adalah hal. Misalnya ada cita-cita kok jadi DPR, jadi bupati lah. Nah, tanya cita-citamu apa ingin jadi bupati? Saya ingin jadi bupati, ingin membangun umat ini yang benar. Niatku benar karena Allah, makanya aku tidak nyogok juga. Aku baik-baik cara pemilihannya, karena niatku benar. Dan karena cita-cita aku benar, maka cara yang aku tempuh benar lah ini. Untuk menggapai cita-cita, caranya benar. Kalau caranya tidak benar, tidak akan sampai kepada tujuan. Caranya benar. Aku ingin jadi bupati yang benar, maka aku caraku benar. Kenapa ngomong bupati ini? Ada pilkada enggak? Ya, cita-cita benar, mulia, cara menitinya benar. Baik. Kalau ternyata sudah serius, benar, setiap malam berdoa memohon kepada Allah, lah kok tiba-tiba enggak jadi bupati? Apa yang ada di hatinya? Karena cita-cita benar, dia sudah yakin bahasanya, pahalaku jadi bupati sudah dikirim di surga sana. Makanya aku enggak pusing, tenang saja. Kok enggak, kamu enggak stres? Ya enggak apa-apa, tambah enak. Saya enggak usah jadi bupati, sudah dapat pahalanya bupati. Kan begitu? Karena dia kenal Allah. Nah ini, tapi coba kalau enggak kenal Allah, stres ya. Karpetnya ditarik lagi dari masjid. Naik pohon kelapa nanti, enggak pakai baju. Nah ini, jadi kalau makna sukses itu apa? Sukses bukan di pandangan manusia saja, di hadapan Allah. Ada orang setiap hari, ya Allah berikan kepadaku, ya Allah aku ingin sekolah, aku ingin belajar, aku ingin usaha, ya Allah berikan kepadaku suksesan, ya Allah. Rizki yang banyak, tatanya tetap nyungsat, melarat. Allah tidak pelit. Doa yang Anda panjatkan sudah dikirim di surga nanti. Kehidupan di dunia sangat pendek. Nah itu adalah obat untuk meredam di saat secara zahir tidak sukses. Tapi kalau memang tujuanmu mulia, cara menitimu benar, Anda sudah sukses. Begitu sebaliknya. Tujuanmu baik kayak apapun, jika cara menempuhnya tidak baik, Anda tidak akan sampai kepada tujuan. Bohong itu. Makanya tempuh cita-citamu dengan kemuliaan, dengan cara yang halal, benar. Kemudian, kalaupun tidak sampai saat di dunia, karena caramu benar, niatmu benar, Allah sudah ganti di akhirat. Tapi kalau tujuannya benar, caranya enggak benar, atau niatnya jelek, biarpun caranya baik, enggak akan sampai tujuan. Niatnya jelek, caranya baik. Wudu, niatnya apa? Biar selamat, saya mau nyuri. Enggak diterima oleh Allah. Wudu, biar selamat waktu nyuri, enggak kena orang. Lah, enggak diterima wudunya. Atau sebaliknya, tujuannya baik, caranya enggak benar. Bangun masjid. Terus bagaimana caranya? Biar cepat jadi, saya akan gerakkan pelacur sama tukang rampok, biar ambil duit, nanti udah bangun masjid. Enggak sah. Karena tujuannya benar, caranya tidak benar. Tapi kalau Anda sudah gabungkan dua, Anda pasti sukses. Niatnya, Pak, tujuannya benar, niat. Cara Anda meniti cita-cita, ada dengan cara yang diridhoi oleh Allah, maka Anda sudah sukses. Kalaupun tidak tampak sukses di dunia, Anda punya hati yang kenal Allah, maka Anda akan senang bahasanya Anda telah sukses di akhirat. Itu yang repot adalah kita lupa kepada Allah, sehingga ada orang stres. Tidak tahu bahasanya, tidak ada jerih payah yang dilakukan oleh orang yang beriman kecuali ada imbalannya nanti di akhirat. Bahkan kalau Anda tahu nanti di surga, setelah tahu ada beberapa cita-cita Anda kok tidak kabul, padahal doanya banyak, ya enggak? Doa banyak, zikir banyak, salat kok tidak terkabul? Tak tahu sampai di akhirat nanti dikagetkan dengan pahala banyak. Loh, ini pahala apa ya Allah? Ini pahala doamu yang banyak dulu tidak aku beri di dunia, tapi aku beri di akhirat. Orang setelah itu pada ngomong, ya Allah kalau tahu begini, mending doaku tidak usah dikabul di dunia, biar di akhirat saja. Ayo. Begitu agungnya nanti di akhirat. Lah ini untuk meredam yang sekaligus biar enggak stres di saat tidak sukses. Tidak sukses di dunia, tapi sukses di akhirat. Allahu a'lam bisawab. Ibu-ibu? Dari jamaah ibu-ibu. Saya satu lagi. Satu dan ditutup. Kalau ibu-ibu jauh, kasih wakili bapak-bapak. Enggak. Sisi ini dirubah, jadi ibu-ibu jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, kalau Nabi-Nabi Allah masa-masa kecilnya kan ada ceritanya. Gimana? Kalau Nabi Muhammad ada cerita masa kecilnya. Masa kecil maksudnya. Ceritanya. Kalau Nabi Isa ada cerita masa kecilnya juga gitu. Nah bolehkah saya tanya, waktu Nabi Adam diciptakan itu kira-kira umur berapa gitu? Diciptakan. Atau langsung? Di apa? Diciptakan. Nabi Adam di? Iya. Kalau Nabi Adam diciptakan kira-kira umur berapa gitu? Apa kecil dulu? Apa langsung besar? Apa langsung gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Ada pertanyaan. Pertanyaan benar. Nanti berkembang itu mungkin. Pertanyaan yang bagus nanti berkembang. Rumahnya di mana nanti? Model rumahnya kayak apa kira-kira? Perjalanan jauh dari India sampai Mekah pakai apa? Dan seterusnya. Nah, ini. Sebetulnya itu adalah gini. Nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu ada tiga model. Ada nabi yang disebutkan tapi tidak disebutkan ceritanya. Ada nabi yang disebutkan tapi ceritanya pendek. Tapi ada nabi yang disebutkan ceritanya panjang. Nabi Musa itu panjang banget ceritanya, diulang-ulang. Nah ini. Akan tapi ketahuilah bahasanya, kewajiban kita adalah beriman akan keberadaan mereka. Selagi tidak diceritakan, maka selagi tidak diceritakan, kita tidak perlu mengimaninya. Misalnya model tahun berapa, umurnya berapa, gedenya di mana, kita tidak punya kewajiban untuk tahu yang demikian itu. Karena tidak diceritakannya. Kemudian juga banyak cerita-cerita tentang nabi-nabi terdahulu yang sering disebut dengan Israiliyat, yang dinukil dari umat terdahulu dari kaum Bani Israel. Dan Nabi juga memperkenankan kita menukil berita-berita dari kaum Bani Israel. Hadithu an Bani Israel wal haraj. Boleh engkau mengambil berita dari Bani Israel dan tidak ada masalah, tapi dengan catatan, Semua cerita tentang nabi-nabi terdahulu boleh kita ambil ceritanya. Catatannya apa? Tidak bertentangan dengan kemuliaan nabi dan tidak bertentangan dengan akidah. Selesai. Jadi boleh cerita macam-macam. Tapi kalau sudah bertentangan dengan akidah pasti bohong. Seperti itu. Adapun nabi Adam umurnya berapa? Yang sudah diciptakan Allah sudah bentuk seperti itu dan jadi di surga ketemu dengan Siti Hawa, kemudian diturunkan ke bumi punya anak. Jadi umurnya nabi Adam tidak pernah jadi bayi. Nabi Adam tidak pernah jadi bayi karena Nabi Adam tidak dilahirkan, tapi langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan umurnya umur nabi terdahulu panjang. Cucunya saja ketemu Nabi Nuh saja umurnya itu hanya 950 tahun. Jadi kalau ada anak meninggal umur 25 tahun kasihan, dia masih muda meninggal, masih kecil. Nah, itu dan. Jadi ya, Anda tidak akan ditanya oleh Allah kalaupun tidak tahu umurnya Nabi Adam berapa. Insyaallah, aman. Ya, insyaallah ya. Enggak apa-apa, untuk hiburan kita insyaallah. Insyaallah, selesai insyaallah. Cukup insyaallah kita tutup dengan doa. Bismillah, jazakumullah. Bagi yang belum biasa menghadiri majelis ini adanya di malam Selasa. Setiap Senin malam Selasa, cuman jamnya dimulai jam 8 sampai 9.30, 1,5 jam. Cuman karena hari ini ada acara lain, maka kita tutup sampai jam ini saja. Kita perpendek, bismillah. Ada pengumuman yang lain. Reuni Akbar Umroh Al-Bahjah hari Ahad depan, 6 Muharram di gedung pertemuan Panca Braja Pertamina Jatimulya. Pancaka Braja. Kemudian Majelis Muslimah di Cirebon Sabtu yang akan datang 5 Muharram di Ruang Madya Komplek Islamic Center sini. Islamic Center Masjid Raya Cirebon. Kemudian bagi siapapun yang ingin bergabung dalam kemuliaan, Anda bisa menyalurkan apa yang Anda miliki dari tenaga. Kita perlu potensi handal yang mengerti tentang ilmu pendidikan, ilmu biologi, fisika, ilmu apa saja. Ayo sumbangkan dalam perjuangan. Kita ada sekolah-sekolah juga. Kemudian juga punya keahlian IT, kita punya program tentang IT. Yang punya keahlian dalam urusan radio, televisi, kita juga punya program. Anda punya apa? Ayo infakkan waktu Anda untuk berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya ide, yang punya tenaga, termasuk yang punya harta, Anda pun harus bergabung. Penyambung hati Anda dengan Rasulullah. Yang punya tenaga boleh datang langsung, dan yang punya harta bisa saja berinfak di Bank Syariah Mandiri di nomor rekening 7204292 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Ingat, tidak ada Yayasan Al-Bahjah mengambil atas nama rekening pribadi, enggak ada. Semuanya disentralkan ke sini. Dan Al-Bahjah tidak menyuruh orang minta-minta duit keliling rumah Anda. Kalau ada orang atas nama Al-Bahjah lalu minta duit, itu bohong. Kalau Anda ada orang minta duit atas nama Al-Bahjah, bilang, saya sudah punya nomor rekening ini. Kalau saya mau, akan kirim ke rekening tersebut. Biar aman. Kita tidak buka untuk apapun dan siapapun untuk memanfaatkan atau melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan. Kemudian juga kami membuka bencana-bencana saudara kita, baik yang di Lombok atau yang lainnya. Anda boleh masukkan dana Anda, harta Anda di Bank Muamalat nomor rekening 1390-1231-23 atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial. Infak rutin Al-Bahjah yang bulanan atau mingguan untuk menyiasati setan agar tidak mengganggu kita. Bisa Anda setiap mengaji, Anda menitipkan di infak setan infak yang ada di depan. Apapun, boleh Rp1.000, boleh anting, boleh cincin, boleh kunci sepeda motor, boleh. Terserah ini boleh, kopiah boleh. Pokoknya infak biar sambung hati insyaAllah ya. Semoga Allah menjadikan pertemuan kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah. Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini. Engkau yang memilih kami ke tempat ini ya Allah. Jika Engkau tidak menghendaki kami datang ke tempat ini, kami tidak akan mampu datang ke tempat ini. Puji syukur kepada-Mu ya Allah, telah Engkau mudahkan langkah kami menuju tempat ini. Maka kami mohon sempurnakan pilihan ini ya Allah, dan jadikan kami kelak bisa berkumpul di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Siapapun dari kami yang ada di sini, kalau di antara mereka adalah pendosa-pendosa, ampuni ya Allah. Jika di antara kami ada ahli maksiat, ampuni ya Allah, karena mereka telah berkumpul di tempat mulia ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, seperti engkau pertemukan jasad kami, pertemukanlah hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari benci kepada sesama kami ya Allah. Jauhkan kami dari kedengkian. Ganti dengan cinta agar hidup kami indah ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada kami. Dan kami mohon anak-anak kami, jaga mereka semua ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang menggembari, yang menggembirakan kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan anak-anak kami anak yang bisa membahagiakan kami di dunia dan di akhirat. Jadikan anak-anak kami adalah anak-anak ahli surga ya Allah. Bimbing kami untuk mendidik anak-anak kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dan anak-anak kami, keluarga kami dari sebab kehinaan, dari kemaksiatan. Dan kami mohon ya Allah, jadikan tahun ini tahun kemuliaan untuk kami ya Allah. Permasalahan di tahun yang lalu ya Allah, kami mohon ya Allah, jangan kau hadirkan lagi di tahun ini ya Allah. Berproblematika kami di masa yang lalu, hapus, ganti dengan segala kebaikan tahun ini ya Allah. Sungguh kau maha kuasa untuk menjadikan tahun ini tahun kemuliaan untuk kami. Sungguh bagimu sangat mudah untuk menjadikan ya Allah kami bahagia mulia di tahun ini ya Allah. Jadikan kami ahli istiqomah. Setelah kau kumpulkan kami di tempat ini, mudahkan kami untuk berkumpul lagi dalam kebaikan, dalam kemuliaan, hingga kelak kau kumpulkan kami di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Dan kami mohon yang mendengar suara ini, baik ini di dalam masjid atau di luar masjid, jadikan mereka ahli la ilaha illallah yang sesungguhnya, ahli salat, ahli ibadah. Jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari meninggalkan salah, jauhkan kami dari judi ya Allah. Dan siapapun yang masih ya Allah, kau uji dengan judi, minuman keras dan sebagainya, dan segala macam kehinaan, kami mohon ya Allah malam ini, rubah mereka, berikan segala kebaikan, ampuni mereka dan ampuni kami semua. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan ya Allah. Jauhkan kami, anak kami, keturunan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan itu ya Allah. Buka untuk pintu halal untuk kami dan mereka semua. Cukupkan kami dengan yang halal darimu. Jika ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Dan tutup aib mereka di dunia dan di akhirat. Bencikan kepada zina ya Allah. Buka pintu halal ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, di tahun ini ya Allah, puji syukur kepada-Mu ya Allah. Kau sampaikan kami kepada tahun baru ini ya Allah. Maka kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Karena mungkin waktu ada yang pengen segera pulang, mungkin kita tidak salaman saat ini ya. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.